Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai masalah wakalah, atau dalam bahasa Indonesia mengenai masalah perwakilan. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai rukun-rukun akad wakalah. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih membahas mengenai masalah wakalah. Di sini Imam Abi Suja setelah beliau menerangkan rukun dan syarat dari akad wakalah, beliau menerangkan mengenai habisnya akad wakalah dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi bidaraini amin. Wal wakalatu aqdun jaizun likulli wahidin minhuma fashuha mata syaa wa tanfasikhu bi mauti ahadihima. Yang artinya wakalah adalah akad yang diperbolehkan untuk masing-masing dari orang yang mewakilkan atau wakil itu sendiri, maka masing-masing dari mereka berdua boleh untuk membatalkan wakalah yang telah mereka sepakati kapan saja, dan wakalah ini akan selesai jika salah satu dari mereka meninggal. Ini adalah arti daripada matan Abi Suja yang akan menjadi kajian kita pada malam hari ini. Dalam matan ini, Imam Abi Suja menerangkan kepada kita tentang habisnya akad wakalah. Ya, sebagaimana yang beliau terangkan, wakalah ini adalah akdun jaizun. Adalah akad jaiz. Artinya akad jaiz ini adalah kalau sudah mereka sudah sepakat untuk melakukan transaksi atau akad wakalah ini, maka kedua belah pihak boleh membatalkannya. Maka mewakil, orang yang mewakilkan diperbolehkan untuk memfasakh atau membatalkan wakalah tersebut dan memecat wakilnya kapan dia mau. Kalau memang dia melihat bahwasanya yang lebih maslahat untuk dirinya adalah memecat wakil yang dia angkat, atau dia punya pendapat bahwasannya yang lebih maslahat untuk dia adalah mengangkat orang lain untuk dijadikan wakil, maka dalam keadaan seperti ini dia boleh memfasakh atau menghentikan wakalah tersebut kapan dia mau. Begitu juga untuk si wakil, orang yang menjadi wakil, dia diperbolehkan untuk menfasakh wakalah yang telah diwakilkan kepada dia kapan saja. Kalau memang dia misalnya menganggap bahwasanya dia tidak punya waktu untuk melaksanakan wakalah yang diberikan kepadanya, atau misalnya dia punya pendapat bahwasanya wakalah ini akan menghalangi aktivitas dia yang lebih penting misalnya, maka dalam kesempatan seperti ini, dalam keadaan seperti ini, dia boleh menfasakh atau membatalkan wakalah tersebut kapan dia mau. Nah, berdasarkan kaidah ini ya, berdasarkan kaidah ini bahwasanya akad wakalah itu adalah akdun jaizun, akad yang jaiz minat tarafaini, untuk kedua belah pihak, maka jika orang yang mewakilkan itu memecat wakil tersebut, maka habislah wakalah tersebut. Dan memecat ini dengan mengatakan, saya telah memecat kamu sebagai wakil saya misalnya. Atau dengan mengatakan, saya mengakhiri wakalah yang telah saya pasrahkan kepada kamu. Atau dia mengirim utusan atau telepon langsung, atau menulis surat misalnya, atau menulis surat resmi dan disaksikan di notaris misalnya bahwasanya untuk wakalah ini, perwakilan ini saya telah membatalkannya, itu boleh. Begitu juga sebaliknya untuk wakil, orang yang diwakili ya. Begitu juga orang yang menjadi wakil, dia boleh memecah dirinya sendiri. Misalnya dia mengatakan, berkata kepada orang yang memberikan dia wakalah, dia mengatakan, saya tidak mau menerima perwakilan yang telah Anda berikan kepada saya. Atau dia mengatakan, saya sudah memecat diri saya, tidak mau kerja lagi jadi wakil kamu. Itu juga boleh ya, diperbolehkan. Nah kalau orang yang mewakilkan, si mewakil, orang yang mewakilkan ini memecat wakilnya, maka ketika ucapan tersebut ya, pemecatan tersebut keluar dari mulutnya atau telah ditulis, maka seketika itu juga si wakil terpecat dari wakalah yang telah dia terima dari mewakil tersebut. Nah, dia seandainya setelah pemecatan ini, misalnya dia telah dipecat oleh mewakilnya, tapi si mewakil ini tidak mengasih tahu. Misalnya mewakil ini memecat wakilnya di depan hakim atau di depan notaris bahwasanya saya telah mengakhiri perwakilan ini, tapi dia belum sempat memberitahu orang yang diwakili. Lah, setelah pemecatan, maka segala bentuk tasarruf yang dilakukan oleh wakil adalah tasarruf yang batal, tidak sah, karena tasarruf tersebut tasarruf yang terjadi setelah pemecatan meskipun si wakil belum mengetahui pemecatannya. Jadi perlu diketahui bahwasanya selagi mewakil ini telah melakukan pemecatan, berarti segala bentuk tasarruf yang dilakukan oleh pihak wakil ya adalah tasarruf yang batal, karena izin yang dia peroleh untuk melakukan tasarruf telah habis. Ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, termasuk sesuatu yang bisa membatalkan akad wakalah adalah jika salah satu dari wakil atau mewakil keluar dari syarat-syarat wakil dan mewakil yang telah kita terangkan. Jadi pada pelajaran kita yang kemarin telah kita terangkan bahwasanya orang yang berhak untuk menjadi mewakil, juga orang yang berhak untuk menjadi wakil adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Termasuk syarat-syarat itu adalah dia harus mutlaqut tasarruf, harus orang yang mutlaqut tasarruf, haruslah dia orang yang sudah baligh, berakal, dan bukan orang yang safih. Nah misalnya orang yang menjadi wakil itu keluar dari syarat tersebut, misalnya orang tersebut menjadi gila misalnya, atau menjadi orang yang safih, maka dia keluar dari keahlian untuk menjadi seorang wakil. Kalau keluar dari syarat-syarat tersebut, berarti secara otomatis dia terpecat dari perwakilan tersebut. Jadi perlu diketahui, kalau misalnya Anda mengangkat seorang untuk Anda jadikan wakil, terus orang yang Anda angkat, Anda jadikan wakil tadi itu keluar dari syarat-syarat yang telah kita pelajari dalam pelajaran yang lalu, yaitu harus orang yang baligh, berakal, dan tidak safih. Kalau seandainya orang tersebut menjadi orang safih, maka secara sendiri dia telah terpecat dari perwakilan yang telah Anda berikan. Seandainya, ya, seandainya orang tersebut atau wakil tersebut melakukan transaksi setelah dia terpecat, setelah dia keluar dari syarat-syarat yang telah kita sebutkan kemarin, berarti transaksi tersebut adalah transaksi yang batal, tidak boleh diteruskan. Begitu juga termasuk hal yang menjadi habisnya akad wakalah adalah jika salah satu dari mereka meninggal. Maka jika Anda mengangkat seorang wakil, mengangkat seseorang untuk menjadi wakil Anda, terus wakil yang Anda angkat tadi itu meninggal, berarti selesai akad wakalah tersebut telah selesai dengan meninggalnya salah satu dari wakil atau mewakil. Begitu juga jika Anda diangkat menjadi wakil, menjadi seorang pengacara misalnya di pengadilan, terus klien yang mengangkat Anda itu meninggal, berarti habislah akad wakalah tersebut. Akad wakalah tersebut habis dan Anda sudah tidak berhak lagi untuk meneruskan apa kerjaan Anda di mahkamah. Kapan dia bisa? Maka kalau untuk meneruskan meneruskan pekerjaan lagi, maka harus di sana ada akad baru, harus ada kesepakatan baru antara ahli waris orang yang meninggal tersebut atau mewakil tersebut dengan Anda. Maka jadi harus diperhatikan bahwasanya wakalah ini akan habis jika salah satu dari mereka meninggal. Kalau mewakilnya meninggal, maka wakil tidak boleh untuk meneruskan kerjaan yang diwakilkan kepada dia. Entah itu kerjaan misalnya jual beli atau yang lainnya, tidak boleh diteruskan. Begitu juga orang yang menjadi wakil di pengadilan seperti muhami atau pengacara, kalau kliennya itu meninggal, yang mewakilkan dia itu meninggal, maka dia harus berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan jika ingin meneruskan, maka di sana harus ada akad baru dari salah satu ahli waris yang meneruskan kerjaan si mewakil tadi. Hal yang ketiga yang menjadikan akad wakalah ini selesai atau terfasakh adalah jika mahallu tasarruf atau hal yang diwakilkan kepada dia itu sudah tidak menjadi kepemilikan daripada mewakil. Gampangnya, jika orang tersebut diangkat menjadi wakil untuk menjual rumah dia, tapi di rumah tersebut telah dijual misalnya, maka sudah berarti wakalah tersebut habis. Karena tidak ada wakalah dalam bentuk apa, ya sudah. Saya mengangkat Anda, saya mengangkat si A untuk menjadi wakil saya menjual rumah saya. Lah, A ini belum sempat menjual rumah, masih menawar-nawarkan. Rumah tersebut telah saya jual kepada orang lain. Nah, berarti ya sudah, wakalah tersebut telah habis dengan hilangnya atau dengan keluarnya rumah tersebut dari kepemilikan saya. Jadi, wakalah akan habis jika barang yang diwakilkan tersebut keluar dari pemilikan orang yang mewakilkan. Ini adalah mengenai masalah habisnya akad wakalah. Kemudian, setelah menerangkan habisnya akad wakalah, Imam Abu Syaikh mengatakan, wal wakilu aminun fiha la yadmanu illa bitafrid. Yang artinya, wakil, orang yang dijadikan wakil adalah orang yang dipercaya terhadap barang yang dipastakan kepada dia. Walaya deman, dan dia tidak mengganti barang tersebut illa bitafrid, kecuali karena dia adalah orang yang sembrono. Orang yang sembrono. Jadi, orang yang diangkat menjadi wakil dalam segala bentuk hal, misalnya dijadikan wakil untuk menjual barang atau membeli sesuatu, orang tersebut adalah orang yang diamanati atau orang yang amin. Artinya, orang tersebut jika barang yang dia pegang, yang diwakilkan kepada dia, terjadi kerusakan, maka dia tidak wajib untuk mengganti barang tersebut selagi dia tidak sembrono dalam menjaga dan merawat barang yang dipasrahkan kepada dia. Tapi kalau dia sembrono dalam perawatannya atau dalam penjagaannya, berarti dia wajib untuk mengganti barang tersebut karena barang tersebut rusak atau hilang karena kesembronoan dari si wakil tersebut. Tapi kalau dia tidak sembrono dalam hal ini, maka dia tidak menanggung tentang kerusakan, tidak menanggung kerusakan atas barang yang dia pegang atau yang dia wakilkan, yang dia menjadi wakil untuk menjual barang tersebut atau untuk membeli barang tersebut. Kemudian setelah itu Imam Abi Suja mengatakan wala yajuzu ayyabi'a wala yashtariya illa fi salasati syurutin fi samanil misli wa ayyakuna naqdan wa binaqdil baladi aidan. Yang artinya, dan tidak diperbolehkan bagi wakil untuk membeli untuk menjual wala yashtariya dan untuk membeli kecuali dengan tiga syarat. Bisa manil misli, hendaknya pembelian tersebut atau penjualan tersebut dengan memakai harga misil. Wa ayyakuna naqdan, dan harus dengan langsung kontan, tidak boleh diutang. Wa binaqdil balad, dan pembelian tersebut dengan memakai uang yang berlaku di negara tersebut. Ya, ini adalah tiga syarat yang harus dipenuhi kalau orang tersebut dijadikan wakil untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Gampangnya ya. Jadi secara perincian, jadi kalau seseorang tersebut diangkat menjadi wakil untuk menjual sesuatu, saya mengangkat saudara Zaid menjadi wakil saya untuk menjualkan rumah saya. wakalah yang saya berikan atau perwakilan pengangkatan wakil yang saya berikan kepada si Zaid ini, perwakilan yang saya berikan kepada Zaid ini, ada kalanya perwakilan yang mutlak, atau dalam bahasa Arabnya wakalah mutlakoh, wakalah secara mutlak. Misalnya bagaimana? Misalnya saya berkata kepada Zaid, saya mengangkat Anda sebagai wakil saya untuk menjual rumah saya ini, ya, tanpa saya memberikan syarat-syarat tertentu. Saya tidak menyebutkan kamu jual ini dengan harga sekian, juga tidak saya sebutkan. Pokoknya saya mewakilkan kepada dia secara mutlak. Pokoknya Bapak Zaid, saya mewakilkan Anda untuk menjual rumah saya ini tanpa dikasih syarat-syarat tertentu. Maka wakil, yaitu si Zaid, dalam melaksanakan tugasnya wajib untuk melakukan atau wajib untuk melihat syarat-syarat berikut. Wajib untuk memenuhi syarat-syarat yang akan saya sebutkan. Yang pertama, dia tidak boleh menjual barang yang diwakilkan kepada dia dengan mata uang, bukan mata uang tempat barang tersebut ada. Jadi tidak boleh kalau dia dijadikan wakil untuk menjual sesuatu, dia jual sesuatu, maka dia harus menjual sesuatu tersebut dengan memakai mata uang yang berlaku di tempat tersebut. Tidak boleh memakai mata uang yang tidak berlaku di tempat tersebut. Misalnya saya mengangkat Bapak Zaid menjadi wakil saya untuk menjualkan rumah saya yang ada di Jakarta. Nah, karena mata uang yang berlaku di Jakarta ini adalah rupiah, maka tidak boleh menjual rumah tadi dengan dolar misalnya, karena dolar tidak berlaku. Atau dengan mata uang lain, dengan yen Jepang, maka tidak boleh. Kalau di tempat tersebut, di tempat barang yang saya wakilkan kepada Zaid tersebut itu ada dua macam mata uang yang berlaku misalnya, maka dia harus menjual barang yang diwakilkan kepada dia dengan mata uang yang banyak berlaku di situ. Kalau ada mata uang misalnya di Jakarta itu berlaku mata uang rupiah dengan dolar misalnya, tapi kebanyakan orang memakai mata uang rupiah, maka dia wajib untuk menjualnya dengan rupiah meskipun dolar itu berlaku di sana. Jadi kalau misalnya ada dua mata uang, berarti dia harus menjualnya dengan mata uang yang paling banyak dipakai orang. Kalau sama-sama penggunaannya, maka dia harus menjual dan memilih mata uang mana yang lebih maslahat untuk mewakilnya. Untuk mewakilnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang tersebut tidak boleh menjual barang yang diwakilkan kepada dia dengan cara diutangkan. Tidak boleh diutangkan. Meskipun si pembeli membeli dengan harga yang lebih mahal, tapi diutangkan, tidak boleh. Karena selagi dia ketika mewakilkan kepada dia untuk menjual barang tadi tidak disebutkan syarat-syarat tertentu, berarti dia menginginkan, si mewakil ini yang dia inginkan adalah uang kontan, bukan uang nanti diutang. Tetapi kalau misalnya orang yang mewakilkan itu mengatakan, sudah kamu boleh saya wakilkan kepada kamu penjualan rumah ini dan boleh kamu utangkan sampai setahun misalnya, maka tidak boleh lebih dari setahun. Tidak boleh lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh mewakil. Tapi boleh berkurang, misalnya saya utangkan kepada Anda, kepada pembeli, dengan kasih masa misalnya setengah tahun boleh, atau 7 bulan boleh. Tapi kalau lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh si mewakil, maka tidak diperbolehkan. Nah, yang penting, jadi intinya kalau misalnya si mewakil ini tanpa memberikan syarat-syarat tertentu dalam ucapannya ketika mengangkat dia jadi wakil, maka orang yang jadi wakil tidak boleh menjual barang yang diwakilkan kepada dia dengan cara diutangkan. Tapi kalau misalnya si mewakil yang punya rumah ini memberikan waktu tertentu, misalnya boleh kamu saya angkat menjadi wakil saya untuk menjual rumah ini, dan boleh rumah ini kamu jual dengan cara utang, tapi jangan sampai lebih dari setahun misalnya, maka si wakil harus melihat syarat itu, jangan sampai dia menjual rumah tadi diutangkan sampai lebih dari setahun. Kalau lebih dari setahun maka tidak sah penjualan tersebut. Ya. Yang ketiga, hendaknya si wakil, orang yang diangkat menjadi wakil tadi, tidak menjual barang yang dipasrahkan atau diwakilkan kepada dia dengan rugi yang sangat yang tidak bisa diterima. Nah, misalnya apa yang dimaksud dengan rugi yang sangat ini, atau dalam bahasa Arabnya ghabnun fahish, rugi yang sangat ini adalah rugi yang keluar dari pentafsiran ahli atau pentafsiran kerugian yang dilihat dari penaksiran ahli taksir untuk barang tersebut. Misalnya saya mengangkat Zaid sebagai wakil saya untuk menjual mobil saya, mobil Toyota Camry misalnya tahun 2008, misalnya masih mulus. Lah, kalau ditaksir mobil tersebut adalah harganya di antara 300 sampai 340. Maka orang yang saya angkat menjadi wakil untuk menjualkan barang tersebut tidak boleh menjual mobil tadi kurang dari 300. Kalau kurang dari 300 berarti termasuk masuk dalam kategori ghabnun fahish. Maka kalau dia menjual ya dengan cara demikian, maka penjualan tersebut tidak sah. Tidak sah. Ya, karena dia menjual barang yang diwakilkan kepada dia dengan rugi yang sangat banyak yang tidak bisa diterima. Dan jual beli tersebut tidak sah. Kalau memang barang tersebut dijual dan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi, maka bagaimana? Maka yang menanggung adalah wakil, ya, orang yang punya barang tersebut yang mewakilkan boleh minta pertanggungjawaban baik kepada si wakil atau kepada orang yang membeli. Seandainya dia menagih orang yang membeli dan barangnya sudah tidak ada, maka orang yang membeli tadi wajib untuk memberikan ganti, dan nanti yang membeli tadi minta ganti ke orang yang menjual, ke wakil maksudnya. Jadi kalau misalnya si wakil tadi itu telah menjual barang tadi itu tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Syarat yang pertama, dia menjual dengan tidak dengan uang yang berlaku. Yang kedua, dia menjual dengan cara diutangkan. Yang ketiga, dia menjual dengan cara rugi yang sangat, ya. Maka kalau dia menjual dengan cara yang demikian, maka dialah yang bagaimana si muwakil, maka muwakil bisa meminta pertanggungjawaban baik dari wakilnya atau dari orang yang membeli. Kalau dia misalnya minta pertanggungjawaban dengan wakil dan wakil itu melihat barangnya masih ada, maka wakil wajib untuk mengambil langsung barang tersebut. Nanti wakillah yang wajib untuk mengembalikan uang yang telah dia diterima dari orang yang membeli tadi. Tapi kalau misalnya orang yang mempunyai barang tadi itu ingin minta pertanggungjawaban kepada orang yang membeli, maka boleh juga. Nanti kalau orang yang membeli sudah mengganti barangnya, maka dia minta pertanggungjawaban kepada siapa? Kepada orang yang menjadi wakil daripada mewakil tersebut. Ini kalau memang seandainya perwakilan dalam penjualan barang tersebut adalah perwakilan yang mutlak. Tapi kalau seandainya perwakilan yang di ucapkan atau yang diberikan kepada wakil itu adalah wakalah muqayyadah, wakalah yang diqayyiti atau dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya bagaimana? Misalnya pihak muwakil ini telah menentukan calon pembeli. Misalnya dengan mengatakan, wahai fulan, juallah rumah saya ini kepada Zaid misalnya. Maka wajib bagi wakil tadi untuk mengikuti apa yang telah disyaratkan oleh si muwakil. Karena penentuan calon pembeli ini mungkin si muwakil ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang tidak difahami oleh wakil. Yang tidak difahami oleh wakil, misalnya si Zaid ini yang calon pembeli ini adalah uang yang bersih, yang tidak ada campurannya syubhat misalnya. Maka kalau memang tujuannya seperti itu, maka si wakil wajib untuk mengikuti syarat yang telah diucapkan oleh muwakil. Jadi kalau seandainya muwakil ini menentukan calon pembeli, maka si wakil wajib untuk mengikuti syarat tersebut kalau memang si muwakil ini punya tujuan tertentu dalam menentukan calon pembeli. Misalnya uangnya calon pembeli ini adalah uang yang tidak ada syubhatnya. Tapi kalau misalnya tujuan daripada muwakil menentukan calon pembeli ini cuma sekedar apa? Sekedar ingin laba saja, ya. Kalau memang si wakil ini mengetahui bahwasanya si muwakil ini menyuruh dia untuk menjual rumah kepada si Zaidnya karena Zaid ini langsung misalnya gampang orangnya, misalnya langsung dibeli dan uangnya langsung dikasih misalnya. Kalau tujuannya seperti itu, hanya sekedar ingin laba saja, maka si wakil boleh menjual ke orang lain. Boleh menjual ke orang lain, yang penting apalagi kalau orang lain itu akan membayar lebih mahal daripada daripada harga yang dipatok oleh si muwakil dan bisa membayar langsung dengan kontan, tidak diutang, maka boleh. Kalau memang si wakil mengetahui tujuan daripada si muwakil menentukan calon pembeli sekedar untuk semata-mata untuk apa? Untuk mendapatkan laba saja. Begitu juga kalau misalnya si muwakil ini menentukan hari, misalnya juallah rumah saya ini pada hari Jumat misalnya, maka wajib bagi wakil untuk mengikuti syarat ini. Tidak boleh dijual pada hari Kamis atau hari Sabtu, tidak boleh. Mungkin si muwakil ini mempunyai tujuan tertentu dalam menentukan hari penjualan tersebut, ya. Kemudian misalnya kalau si muwakil ini menentukan tempat penjualan, juallah barang ini di Pasar Senen misalnya, maka wajib bagi si wakil untuk menuruti atau untuk mengikuti syarat tersebut. Misalnya kalau memang kalau memang penentuan tempat penjualan tersebut ada tujuan tertentu, misalnya di Pasar Senen itu harganya lebih mahal misalnya, ya. Atau di Pasar Senen itu orangnya gampang untuk membayar, maka boleh, harus diikuti, ya. Nah, tidak boleh dia menjual di selain tempat tersebut. Tapi kalau misalnya dia mengetahui bahwasanya itu tidak ada tujuan sama sekali, ya, tidak ada tujuan sama sekali dalam menentukan tempat penjualan misalnya, maka boleh bagi wakil untuk menjual barang tersebut di tempat yang lain. Misalnya saya mengangkat saudara Zaid sebagai wakil saya. Saya bilang, Zaid, HP ini jualkan, kamu jual di tempat A misalnya. Kalau si Zaid ini tahu bahwasanya saya mengatakan tempat A itu sekedar, ya, karena tempat A ini tempat yang saya ketahui misalnya, tidak ada tujuan lain, maka boleh bagi Zaid untuk menjual di tempat lain, yang mana di tempat lain itu akan harganya akan lebih banyak atau lebih gampang, ya, lebih mudah. Maka boleh. Kalau memang muwakil tidak mempunyai tujuan khusus dalam menentukan tempat penjualan. Pihak muwakil, ya, orang yang mewakilkan itu telah menentukan harga misalnya, mengatakan jual rumah ini dengan harga misalnya 100 juta. Maka bagi si wakil tidak boleh menjual rumah tersebut dengan harga kurang dari 100 juta. Tidak boleh, ya. Meskipun misalnya si muwakil itu menyuruh dia untuk menjual rumah ini dengan harga 100 juta. Maka pihak wakil tidak boleh menjualnya dengan harga 95 juta. Meskipun 95 juta itu adalah termasuk dalam kategori harga misil, ya, harga misil. Tidak boleh. Tapi apakah dia boleh untuk menjual yang lebih banyak dengan harga yang lebih banyak? Boleh, ya. Jadi misalnya kalau dia disuruh untuk menjual barang ini dengan harga 100 juta, boleh dia menjualnya dengan harga 110 juta. Karena apa? Karena di sini kemaslahatan yang akan diambil oleh pihak muwakil akan lebih banyak, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalnya orang yang mewakilkan ke dia atau pihak muwakil itu membatasi, kamu jual rumah ini dengan harga 100 juta dan jangan sampai ditambah Tidak boleh kamu jual lebih dari 100 juta. Maka dalam hal ini, si wakil harus menjual dengan harga 100 juta dan tidak boleh ditambah. Tidak boleh dia menjual 110 atau 105. Karena pihak mewakil, orang yang punya rumah, menyuruh dia untuk menjual dengan harga 100 juta dan tidak memperbolehkan dia untuk menambah dari 100 juta tersebut, maka tidak boleh. Ini adalah untuk orang yang mewakilkan orang lain untuk menjual barang. Yang kedua, jika orang tersebut mengangkat orang lain untuk membelikan barang, maka seperti yang saya katakan tadi, kalau perwakilan tersebut adalah perwakilan yang mutlak atau wakala mutlak, hukumnya persis seperti mewakilkan orang lain untuk menjual barang. Ini dibagi menjadi dua. Kadang-kadang orang tersebut mewakilkan orang lain untuk membeli barang, tapi secara mutlak tanpa ada batasan atau syarat-syarat tertentu. Misalnya dia mengatakan, saya mengangkat atau saya menyuruh Zaid, misalnya, wahai Zaid, saya minta tolong kepada kamu, gampangnya, untuk membelikan saya mobil misalnya. Dia tanpa menyebutkan mobilnya itu merek apa, jenis apa, tidak menyebutkan syarat-syarat tertentu. Maka dalam hal ini, orang yang diwakili wajib melihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan sampai dia membeli mobil yang ada aibnya. Tidak boleh. Karena apa? Karena selagi orang tersebut percaya kepada dia, memberikan kepercayaan kepada dia untuk dijadikan wakil untuk membeli sesuatu, maka jangan sampai membelikan barang yang ada aibnya. Jangan sampai. Tapi seandainya barang yang dibeli itu ada aibnya, maka kita lihat, kalau memang wakil atau orang yang dipercaya tadi itu mengetahui tentang adanya aib yang di barang yang dia beli, maka pembelian tersebut tidak jatuh atas mewakil. Tidak jatuh atas mewakil. Karena apa? Karena dia tidak mengizinkan si wakil untuk membeli barang yang ada aibnya. Meskipun misalnya barang yang ada aibnya tadi itu memang harganya sesuai dengan harga yang dia inginkan. Misalnya saya menyuruh si Zaid untuk membelikan sebuah mobil. Terus Zaid membeli mobil dengan harga 100 juta. Ketika saya lihat, terus mobilnya ada aibnya. Tapi memang mobil itu, ketika ada aib itu, harganya memang segitu, 100 juta. Maka tetap tidak diperbolehkan. Tetap, penjualan tersebut tidak jatuh atas mewakil. Tidak jatuh atas mewakil. Karena mewakil tidak mengizinkan pihak wakil untuk membelikan dia barang yang ada aibnya. Maka wakil dalam hal ini terbilang orang yang sangat ceroboh. Terbilang orang yang sangat ceroboh. Karena dia melakukan sesuatu yang merugikan pihak mewakilnya. Ini kalau memang wakil mengetahui tentang adanya aib tersebut. Tapi kalau misalnya si wakil itu sendiri tidak mengetahui dengan adanya aib tadi. Dia mengetahui adanya aib tadi setelah dia bawa barang tersebut kepada si mewakil. Maka kita lihat, jika barang yang dibeli dengan adanya aib tersebut itu adalah sama dengan memang harganya segitu, harga di pasaran barang tersebut dengan adanya aib itu memang harganya segitu, harga misil ya, maka jual beli tersebut adalah jual beli yang sah untuk mewakil. Karena dalam hal ini mewakil tidak dirugikan sama sekali. Karena apa? Karena si mewakil ketika mengetahui ada aib ini boleh untuk mengembalikan barang tersebut dan boleh untuk apa? Untuk mengambil uangnya. Jadi jika diketahui barang tersebut ada aibnya dan ternyata si wakil orang yang disuruh beli tadi tidak mengetahui dengan adanya aib tadi, ya sudah, pihak si mewakil ini, orang yang menyuruh tadi itu, punya kebebasan boleh meneruskan jual beli dan boleh membatalkannya. Boleh membatalkannya. Ya. Ya kan? Terus yang kedua, kalau memang dia disuruh untuk membeli sesuatu, maka jangan sampai dia membeli dengan rugi yang sangat. Harus dia membelinya dengan samanul misli, dengan samanul misli. Misalnya dia saya suruh untuk membeli apa? Untuk membeli sepeda misalnya, untuk membeli sepeda. Dan dia membeli sepeda, terus sepeda yang dia beli itu memang kalau ditaksir itu harganya sekitar kalau enggak 500 ribu ya, antara 500 ribu sampai 600 ribu. Terus dia beli sepeda tersebut dengan harga 550, maka sah karena masih dalam kategori samanul misli. Tapi misalnya kalau misalnya sepeda yang dia beli itu harganya 700 ribu, maka ini termasuk dia membeli dengan harga yang rugi. Ya, kalau dengan terjadi kerugian seperti ini, ya, maka jual beli tersebut tidak jatuh atas muwakil, tidak jatuh atas muwakil, tidak sah untuk muwakil. Dia boleh menolak penjual jual pembelian barang tersebut. Tapi kalau misalnya kerugian tersebut sedikit, misalnya seperti yang saya katakan tadi, kerugian tersebut masih dalam kategori samanul misli, misalnya dia membelikan sepeda, saya suruh untuk membeli sepeda, dan ternyata dia telah membelikan sepeda, kalau ditaksir sepeda itu menurut penaksiran umum itu tidak kurang dari 500 dan tidak lebih dari 600, seandainya dia beli dengan harga 550, maka pembelian tersebut sah. Atau seharga 570 misalnya, mendekati 600, maka sah, karena kerugiannya adalah kerugian sedikit, yang mana kerugian sedikit ini masih yutasamah alaihi, masih gampang ya, tidak masih bisa dimaafkan gampangnya gitu. Yang penting kalau dia diangkat menjadi wakil untuk membeli sesuatu, jangan sampai membeli sesuatu dengan harga yang merugikan pihak yang menyuruhnya. Kapan kita katakan ini adalah sesuatu yang merugikan? Jika harga daripada barang yang dibelinya itu adalah lebih daripada samanul misli. Ini jika orang ini mengangkat wakil atau menyuruh orang lain untuk membeli sesuatu, tapi dengan wakalah yang mutlak tanpa memberikan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau misalnya dia menyuruh orang lain untuk membelikan sesuatu atau mengangkat orang lain untuk dijadikan wakil untuk membeli sesuatu dengan disyarat, dengan menyebutkan syarat-syarat tertentu, misalnya, misalnya belikan saya sebuah mobil, misalnya merek Toyota, misalnya Toyota Corolla misalnya, buatan tahun 2008 misalnya, maka orang tersebut harus mengikuti syarat-syarat yang disebutkan oleh orang yang menyuruh tadi. Kalau dia membeli mobil sesuai dengan pesanan orang yang menyuruh, maka pembelian tersebut sah dan mewakil wajib untuk menerimanya. Ya, benarnya. Tetapi kalau dia membeli barang tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diinginkan oleh orang yang menyuruhnya, misalnya seperti saya sebutkan tadi, saya belikan saya sebuah mobil merek Toyota Corolla warna putih buatan tahun 2008, ternyata dia membelikan saya mobil yang lain, mobil merek Nissan misalnya, terus buatan tahun 2004 misalnya, maka pembelian tersebut tidak jatuh atas saya orang yang menyuruh, tapi pembelian tersebut jatuh atas wakil orang tersebut yang membeli. Artinya orang yang saya suruh tadi itulah yang wajib untuk membayar barang itu dan saya tidak wajib, karena dia membeli sesuatu tidak sesuai dengan yang saya inginkan sebagai orang yang mewakil, yang mewakilkan dia. Itu artinya. Ini kalau pihak mewakil menentukan sifat-sifat barang yang akan dibeli. Misalnya kalau pihak mewakil menentukan harga, misalnya kalau misalnya saya menyuruh saudara Zaid untuk membeli sebuah mobil, terus saya katakan belikan saya mobil dengan harga 100 juta misalnya. Maka orang yang saya suruh tidak boleh membelikan mobil lebih dari harga yang telah saya tentukan. Tapi kalau misalnya dia membeli mobil lebih sedikit atau kurang dari harga yang saya tentukan, Tapi mobil ini adalah sesuai dengan sifat-sifat yang saya inginkan. Misalnya saya mengatakan, saya belikan saya mobil Toyota Corolla buatan tahun 2008. Harganya jangan sampai lebih, harganya pokoknya 150 juta misalnya. Terus orang yang saya suruh tadi itu membelikan mobil sesuai dengan yang saya inginkan, tapi harganya tidak 150, tapi 120, lebih murah. Maka sah. Karena apa? Karena dalam pembelian ini ada kemaslahatan yang akan diambil oleh pihak muwakil, yaitu dia akan membeli dengan harga yang murah. Maka pembelian seperti ini adalah hukumnya adalah sah. Ini adalah jika pihak orang yang menyuruh atau muwakil memberikan syarat-syarat tertentu dalam pembelian barang tersebut. Ya. Begitu juga jika misalnya saya menyuruh seseorang, si Zaid, untuk membelikan seekor kambing. Terus saya kasih duit 1 juta untuk membeli seekor kambing. Ternyata si Zaid ini datang ke tempat saya dengan membawa 2 ekor kambing dengan harga 100 juta. Maka wajib bagi saya, orang yang mewakil, harus menerima kambing tadi. Karena orang yang saya suruh tadi berarti memberikan banyak untung kepada saya. Maka saya sebagai orang yang menyuruh wajib untuk menerima sebagaimana yang kemarin yang saya sebutkan dalam hadis Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu. Ini adalah kalau memang ini perwakilan dalam penjual beli ya. Ini adalah tadi adalah pembahasan mengenai mewakil menyuruh pihak wakil untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Maka syarat-syaratnya adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian setelah menerangkan mengenai wakalah dalam jual beli, Imam Abi Suja mengatakan wala yajuzu ayyabi ali nafsihi, dan tidak boleh menjual untuk dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalnya si Zaid ini saya angkat menjadi wakil saya untuk menjual rumah. Maka tidak boleh Zaid ini membeli rumah itu untuk dirinya sendiri, tidak diperbolehkan. Begitu juga tidak boleh bagi dia untuk menjual rumah tersebut kepada anaknya yang kecil atau kepada orang-orang yang masih menjadi tanggungan dia, yang mana dia adalah menjadi wali dari mereka, tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena dalam hal ini si wakil adalah karena dalam hal ini si wakil bisa menjual barang yang dipasarkan kepada dia tadi dengan harga yang murah, maka tidak diperbolehkan. Dalam hal ini dikhawatirkan si wakil akan bertindak tidak adil, maka tidak diperbolehkan. Jadi jika Anda diangkat menjadi wakil, baik untuk menjual sesuatu atau membeli sesuatu, maka tidak boleh Anda misalnya dijadikan wakil untuk menjual sesuatu, sesuatu tersebut Anda beli sendiri. Meskipun meskipun si wakil itu mengizinkan, tetap tidak diperbolehkan dalam fikih Syafi'i. Karena di sini adanya tuhmah, dugaan jelek ya, bahwasanya dia akan menjual barang tersebut dengan harga yang murah, yang mana kemaslahatannya semuanya untuk dirinya sendiri. Begitu juga tidak diperbolehkan untuk menjual barang tersebut kepada sanak familinya atau orang-orang yang menjadi, yang mana orang-orang tersebut masih dialah yang menjadi walinya. Misalnya dia menjual untuk anaknya ya, membeli rumah tersebut ya, yang diwakilkan kepada dia. Misalnya saya mewakilkan Zaid untuk menjual rumah saya, maka tidak boleh Zaid ini menjual rumah ini untuk anaknya yang masih kecil ya, yang masih menjadi tanggungan dia, atau dijual untuk anaknya yang besar, yang mana anak besar tadi itu adalah anak yang misalnya masih dia wali, karena anak besar tadi itu ada anak yang safi misalnya. Ini tidak diperbolehkan karena adanya tuhma tadi. Kemudian setelah itu Imam Abu Suja mengatakan wala yukiru ala muwakilihi, dan tidak boleh bagi pihak wakil untuk ikrar, baik ikrar mengenai hutang atau yang lainnya, yang mana ikrar ini merugikan pihak mewakilnya. Dan insya Allah untuk masalah ikrar ini akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang. Dan sebelum saya tutup kajian ini, di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar yang bunyinya, bagaimanakah prakteknya makmum masbuk yang ketinggalan dua rukun sholat? Jadi bagaimanakah prakteknya makmum masbuk yang ketinggalan dua rukun sholat? Ini maksudnya bagaimana? Makmum masbuk itu ya, makmum masbuk, definisi daripada makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca fatihah dari berdirinya imam. Jadi makmum masbuk adalah makmum alladzi la yudriku min qiyamil imam waqtan yakfi liqiraatil fatihah. Misalnya kalau saya masuk masjid untuk sholat asar atau untuk sholat maghrib misalnya, ketika saya masuk masjid imam itu sudah mau rukuk sehingga saya tidak sempat untuk membaca fatihah atau sempat membaca bismillah sama alhamdulillah saja, maka makmum yang seperti ini dikatakan makmum masbuk. Al-makmum alladzi la yudriku min qiyamil imam waqtun atau waqtan yakfi li qiraatil fatihah. Ini adalah makmum yang masbuk ya. Tapi kalau ini bunyi pertanyaan adalah bagaimana praktiknya makmum masbuk yang ketinggalan dua rukun salat? Yang ketinggalan dua rukun salat. Misalnya kalau dia itu berdiri ya. Ini bukan makmum masbuk, makmum yang ketinggalan dua rukun salat. Kalau makmumnya masih berdiri, makmumnya berdiri, terus imamnya itu sudah rukuk dan sudah iktidal, terus mau turun untuk sujud, berarti dia ketinggalan dua rukun. Jadi contoh daripada ketinggalan dua rukun ini bagaimana? Seandainya dia masih berdiri membaca fatihah, terus makmum sudah rukuk, terus sudah iktidal, terus turun mau mengerjakan sujud, berarti makmum ini ketinggalan dua rukun. Dua rukun ya, yaitu ketinggalan rukuk dengan apa? Dengan iktidal. Rukuk ini adalah termasuk rukun tawil, adapun iktidal adalah rukun qasir. Kalau misalnya kita inginkan ketinggalan dua rukun tawil, berarti kalau makmumnya masih berdiri membaca fatihah, imamnya sudah rukuk, sudah iktidal, terus sudah sujud, terus berdiri atau mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama untuk duduk di antara dua sujud, berarti dia ketinggalan dua rukun tawil, yaitu rukuk dengan sujud yang pertama. Rukuk dengan sujud yang pertama. Ini adalah maksud daripada ketinggalan dua rukun. Tapi ibaratnya si penanya ini makmum masbuk. Jadi makmum masbuk adalah seperti yang saya katakan tadi, yaitu makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup dari berdirinya imam untuk membaca fatihah. Adapun pertanyaan yang Anda tanyakan adalah mengenai makmum yang ketinggalan dua rukun sholat. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dalam kesempatan kita kali ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan bisa kita praktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Dan dengan ilmu yang manfaat ini Allah Subhanahu wa taala akan menambah ilmu kita. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayarzuquna ilman nafi'an wa yaj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.